matahari menutupi yang kita ingini, tak mesti terjadi, jadikan itu tragedi. Bagai air yang mengalir ke hilir, menerpa bebatuan yang menghalangi, pecah buih-buih, bersatu kembali, itu yang kita yakini terjadi. Putus cinta bukan bertanda kasih sayang, hilanglah sudah. Putus cinta bukan petaka, itu permainan dunia. Cinta cincin di tangan, sedang dipakai di lirik orang. Cinta cincin di tangan, kalau hilang jadikan kenangan. Bagai air yang mengalir ke hilir, menerpa bebatuan yang menghalangi, pecah buih bersatu kembali, itu yang kita yakini terjadi. Putus cinta bukan bertanda kasih sayang, hilanglah sudah. Putus cinta bukan petaka, itu permainan. Kenangan.